Sagita Azole. Sagita Asolole. Allah Akbar, Allah Akbar. Soluare. Ya, ya, ya. Alai, alai. Ya. Sagita Asolale. Sagita Asolale, sang rapi cenduk Indonesia, Eni Sagita Asolale. Bye.

Sagita dan juga Noni Sagita. Yeah. Sagita Asolale. Ya Zakin.